تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. Sudah dibaca belum matannya? Matannya dulu. Sudah baca matannya ini. Matan yang mana sih? 36 Ustaz. Baik, yahdi mayasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yidilu mayasha' wa yakhduru wa yabtadi adlan. Fadal, baca syarahnya. Qala syarihu, Allah subhanahu yahdi mayasha'u wa yudillu mayasha'u wa hadha biqada'illahi wa qudrihi wa qadarihi wa lakinnahu yahdi mayya'lamu annahu yasluhu lil hidayati ويهدي من يحرص على طلب الهداية ويقبل عليها ويقبل عليها فإن الله ييسره لليسرى ويضل من يشاء بسبب إعراضه عن طلب الهداية والخير فيضله الله عقوبة له على إعراضه وعدم رغبته في الخير يوضح ذلك قوله تعالى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَصَارَ السَّبَبَ مِنَ السَّبَبَ مِنَ الْعَبْدِ اسم صار سبب فَصَارَ السَّبَبُ مِنَ الْعَبْدِ وَالْقَدَرُ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى فصار السبب من العبد والقدر من الله عز وجل ولكن قدره الله عقوبة له فقدر الله الهداية فضلا من الله عز وجل فتكرم على الشخص الذي يريد الخير ويريد الهداية فييسره الله للخير ولفعله وهذا لمصلحته لا مصلحة لله عز وجل معطوف لنا gimana? Wahada li maslahatihi la maslahatin. La maslahatin lillahi azza wa jalla wa amma idlalu dhalina fa'adalun minhu. Wa amma idlalu dhalina. Fa'adlun itu adalah keadilan. Fa'adlun minhu subhanahu wa ta'ala jazaan lahum ala على إعراضهم وعدم إقبالهم على الخير وعلى طاعة الله عز وجل لم يظلمهم شيئا ولهذا نجد في الآية والله لا يهدي القوم الفاسقين فجعل الظلم والكفر والفسق أسباب لعدم مفعول أسباب أسد مفعول ثاني مفعول ثاني dari جعل فجعل الظلم معطوب سسموك والكفر أسبابا مفعول ثاني أسبابا لعدم الهداية وهذه من حسبك ini pakai ini marfu. Iya, yang benar maful tsani. Lihat maknanya itu, lihat. Ya kan? Enggak mustaqim. Iya sama, di sini juga marfu, tapi gue mustaqim kalau dia marfu. Maful tsani. Nah. Baik, terusin di baca situ Mujahid. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذه من أفعال العباد جزاهم عليها عدلا منه سبحانه وتعالى لا ظلما وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فلا يليق به سبحانه أن يكرم من هذا وصفه وأيضا لا يليق به سبحانه وتعالى أن يضيع عمل العاملين قال سبحانه أم حسب الذين Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Wa khalaqas samawati wal ard bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun. Hadza jawru Hada jawrun yunazzahullahu anhu wa yaqulu subhanahu wa ta'ala am naj'al alladhina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Allah subhanahu wa ta'ala la yudhi'u ajra min 'amali solihan wala yujazi man amila bad wala la yudiu ajra mudaf man mudafun ilaih oh ajra man amala amila salihan wala yujazi ahadan bighairi fi'lihi wa bighairi kasbihi wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun fal amalu kulluhu lil 'abdi minal khairi wasyarri wal mujazatu naam minallahi fadlan wa adlan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Faqala al-musannif al-imam Abu Ja'far al-Tahawi yahdi man yasha wa ya simu wa yu'afi. Maka dia Allah yahdi, memberikan hidayah petunjuk, mayyasha, kepada siapa saja yang ia kehendaki, wa ya'sim, dan Allah memberikan ismah, perlindungan kepada mereka, wa yu'afi, dan Allah memberikan afiatnya, ya, fadlan, ya, sebagai bentuk karunia dari Allah. Wa yudillu, dan Allah menyesatkan, may yasha'u, siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yakhzulu, dan Allah menghinakan. Wa yabtali, dan Allah memberikan cobaan atau ujian. Adlan, sebagai sebuah bentuk keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, Allah subhanahu yahdi may yasha', memberikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wayudilu mayyasha, dan memberikan kesesatan, menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Hadza biqada'illah wa qadarih, ini adalah qada dan takdir Allah. Ini penting sekali, ya. Dan jangan kita tanyakan, kenapa Allah menyesatkan si fulan, ya, kenapa Allah takdirkan si fulan sesat. La yus'alu wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang ditanya. Ini yang prinsip penting. Fa'alu lima yurid. Allah melakukan apa aja yang Allah kehendaki. Ternyata, ya, si fulan sesat berdasarkan takdir Allah, iradah kauniyah. Tentu itu berdasarkan hikmah yang tinggi. Namun Allah memberikan ikhtiar kepada si fulan, iradah, ya, kudrah untuk mengikuti petunjuk, dan Allah berikan, ya, kitab, turunkan rasul kepadanya, dan Allah punya iradah juga, iradah syar'iyah. Allah menghendaki si fulan baik, ya, namun dia memilih kesesatan. Tapi sekali lagi, apa yang dipilih si fulan pun juga berdasarkan takdir Allah, dan ini semua rahasia Allah yang kita enggak bisa masuk ke situ. Makanya dalam bab takdir ini jangan, ya, berdalam-dalam, cukup kita imani, selesai. Kita imani dengan keimanan yang empat tadi. Kita imani bahwa Allah telah mengetahui segala yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Ini yang imani ilmu Allah. Yang kedua, kita imani kitabah. Allah telah catat ini semua. Semua yang terjadi telah terjadi, kesesatan, kebaikan. Yang ketiga, kita imani masyiah. Ini penting ini. Allah telah kehendaki semua yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, baik berupa kesesatan atau hidayah. Yang keempat, Allah yang ciptakan itu semua. Allah ciptakan itu semua, yang telah, sedang, akan terjadi, baik ciptakan ketaatan, kemaksiatan, kesyirikan, tauhid, nah itu semua. Ya, bisa dipahami sini. Namun Allah punya kehendak syariah. Allah ingin agar hamba taat. Nah, cukup imani aja di sini. Udah, enggak bisa kita berdalam-dalam dengan mempertanyakan kenapa? Enggak. Walakinnahu yahdi may ya'lamu annahu yasluhu lil hidayati. Namun Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah ya tahu bahwa orang tersebut memang layak untuk dapat hidayah. Wa yahdi may yahrisu ala talabil hidayati. Allah memberikan hidayah kepada orang yang memang antusias ya untuk mencari hidayah, wa yuqbilu 'alaiha, dan dia menerima hidayah tersebut, menyambut hidayah tersebut. Fa innallaha yuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan dia dengan memberikan dia taufik kepada jalan kemudahan, jalan hidayah, jalan menuju kebaikan. Ya, wa yudillu may yasha'u bisababi iradihi. Nih, perhatikan. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki dengan sebab penyimpangan dia. Penyimpangan dia, apa? Berpaling sikap, berpaling dia. Ya, antalabil hidayati, dari mencari hidayah, wal khairi, dan kebaikan. Jadi semua ada sebabnya. Kayak kemarin yang kita ketahui, Allah tahu si fulan sesat. Ilmu. Namun Allah tidak mengadab si fulan berdasarkan ilmu Allah tadi. Bisa dipahami ke sini? Namun Allah adab si fulan berdasarkan amal si fulan. Ya, amal si fulan. Lai barakallahu fik. Ya. Fa yudilluhullahu uqubatan lahu. Maka Allah menyesatkan dia uqubatan sebagai hukuman bagi dia. Ala i'radihi, karena apa? Sikap berpaling dia. Wa adami raghbatihi, dan tidak adanya sikap antusias keinginan dia fil khair. Ya, dalam kebaikan. Wa yuwaddihu dhalika, yang menjelaskan hal ini ialah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Siapa yang dia beramal, a'ta, dia memberikan hartanya, bersedekah, zakat. Ya. Wa taqa, dia bertakwa, wa saddaqa bil husna, dia beriman, membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, husna. Fasani yasiru, maka kami akan mudahkan dia lil yusra, menuju kemudahan, menuju hidayah. Ya. Fasara sababul abdi, maka jadilah sebab seorang hamba. Ya. Fasara as-sababu, maka jadilah sebab si hamba itu dapat azab atau dapat pahala, dapat hidayah atau dapat kesesatan, itu sebabnya itu minal abdi, dari Allah. Dari si hamba itu sendiri. Dia mau beramal apa enggak? Wal qadaru, sedangkan takdir baru min jihatillah subhanahu, dari Allah, dari arah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Adapun orang yang ini dia enggak mau enggak mau beramal nih. Bakhila, dia yang bakhil, lawan dari tadi a'ta. Kalau a'ta tadi dia memberi, bersedekah, zakat. Ini bakhil, dia enggak mau. Enggak mau berzakat, enggak mau berderma, padahal dia punya. Wastaghna, dia enggak mau bertakwa, merasa cukup dia. Ya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan ini keimanan, dia mendustakan keimanan kepada al husna, surga, berita akhirat, pahala terbaik. Akhirnya fasani yassiruhu lil usra, kami mudahkan dia ke jalan kesulitan, ke jalan kesesatan. Fasara sababu, maka jadilah sebab dia dapat kesesatan anil abdi, dari si hamba tadi. Wal qadaru, sedangkan takdir dia sesat, itu baru minallah. Walakin qaddarahullahu uqubatan lahu, namun Allah takdirkan dia sesat sebagai hukuman bagi dia. Tapi barakallahu fik. Bisa dipahami sini ya? Kemudian fa qadarullah, ya, namun Allah mentakdirkan al-hidayah, hidayah ya, fadlan, sebagai karunia kepada hamba tersebut minallah, dari Allah. Wa takarrama 'ala syakhsi, ya, dan Allah memuliakan pribadi orang tadi, alladhi yuridul khaira, yang memang dia menginginkan kebaikan, wa yuridul hidayata, dan menginginkan hidayah. Fa yuyassiruhullahu lil khairi liwali fi'lih, maka Allah akan mudahkan dia menuju kebaikan. Ya, Allah akan memudahkan dia menuju kebaikan. Ya, dan memudahkan dia mendapatkan hidayah. Wali fi'lihi. Ya. Menuju kebaikan dan dari perbuatan dia tadi. Wa hadha li maslahatihi la maslahatin lillah. Ini berarti untuk kemaslahatan kebaikan dia sendiri. Bukan untuk kemaslahatan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba dia beramal, beriman, taat, Allah enggak untung sedikit pun. Justru yang untung si hamba tadi. Sebagaimana hamba maksiat, syirik, durhaka, Allah enggak rugi sedikit pun, yang rugi dia sendiri. Ya. Wa amma idlalud dhalin, adapun ketika Allah menyesatkan orang yang sesat, fa'adlun minhu subhanahu, itu pun keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazaan lahum, sebagai balasan bagi mereka, ala iradihim wa adami iqbalihim alal khair. Ya, wa ala ta'atillahi azza wa jalla. Karena sikap berpaling mereka, sikap mereka tidak menerima, berpaling dari kebaikan, berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yadzlimhum syai'an. Maka Allah tidak mendzalimi mereka sedikit pun. Walihada, oleh karena itu, najidu, kita mendapati fil ayati, dalam berbagai ayat, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak memberikan hidayah pada orang yang zalim. Ya, karena mereka zalim. Akhirnya Allah enggak berikan hidayah. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Karena mereka kafir, akhirnya Allah enggak memberikan mereka hidayah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan hidayah pada orang fasik. Ya. Faja'ala dzulma wal kufra wal fisqa asbaban, bukan asbabun. Maful sani. Maka Allah menjadikan kekufuran, kezaliman, kefasikan itu sebagai sebab li adamil hidayah. Dia tidak mendapatkan hidayah. Wa hadhihi, dan dari aspek ini, min af'alil ibad, itu dari perbuatan si hamba tadi. Jazahum 'alaiha, Allah balas mereka atas hal ini. Adlan minhu, sebagai bentuk keadilan Subhanahu wa taala, la zulman, bukan kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak mendzalimi mereka, namun mereka sendiri yang mendzalimi diri mereka sendiri. Fala yaliku subhihi subhanah, maka tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala ayukrima man hadza wasfuhu. Enggak layak bagi Allah untuk memuliakan orang yang sifatnya kayak gini. Yang dia menzalimi dirinya sendiri, dia berpaling, dia durhaka, terus Allah muliakan gitu. Ya enggak bisa. Ya, sampai matinya dia berpaling. Nah, enggak bisa. Ya. Terus ada orang yang hampir seluruh umur hidupnya durhaka, di akhir kematiannya dia bertobat. Berarti Allah tahu ini orang memang ingin kebaikan. Ya, seperti kisah orang yang membunuh 99 jiwa. Dia mau tobat. Mas, dia sampai nanya, hal min taubatin? Dia nanyanya salah ke ahli abid, ke ahli ibadah. Ya, abid. Nah, abid ini bodoh dia. Dia tahu cuma ibadah. Dan dia pun juga salah lagi. Ya, dia afta bi ghairi ilmin, berfatwa tanpa ilmu. Kata dia apa? La taubata laka. Enggak ada tobat bagimu. Kesel dia, orang dia mau tobat dibilang enggak ada tobat. Dibunuh jadi genap cepek 100. Dan dia masih pengen tobat, pengen kebaikan enggak? Tanya lagi, baru tanya ke ahli ilmu. Saya masih bisa tobat? Ya. Hal wajadta li taubatan? Ya. Mah iya bisa, kamu coba ke sana. Sana ada orang-orang baik, bahkan bimbing kamu. Pergi dia, di tengah jalan mati. Nah, mati dia di situ, malaikat, ya, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, berebut. Ya. Yang satu menganggap ini dia, ya, layak untuk diadab, yang satu enggak, dia cari kebaikan. Akhirnya yang dapatnya mana? Yang malaikat rahmat. Ya, akhirnya dia diampuni karena memang dia niat ingin baik. Tapi barakallahu fiik. Atau yang sebagaimana dalam sebuah hadis, iya. Ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu al kitab. Ya, fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ya, anu daripada apal ya, berarti hadis Abdul bin Mas'ud ya. Nah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian beramal ya dengan amalan penduduk surga, beramal soleh. Ya. sampai jarak antara dia dengan surga cuma berapa? Sejengkal aja udah, dikit lagi mati dia masuk surga. Ternyata fayasbiku alaihi alkitabu, kitab takdir Allah mendahului dia. Allah menghendaki dia neraka. Takdir Allah telah menentukan dia neraka. Karena Allah tahu, ya, dia berpaling. Akhirnya dia fayamalu bi amali ahli nar. Menjelang akhir hidupnya dia beramal amalan penduduk neraka. Akhirnya dia fayadkhuluha, masuk neraka. Ya. Dulu ada Abdullah Al-Qasimi. Ulama dia, ulama di Arab, bukan ustaz di Indonesia. Ulama dia di Arab. Membacakan kitab tauhid. Di akhir hidupnya murtad, ateis kan. Mati sebagai ateis. Nauzubillah min dzalik. Ini ngeri ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika ala dinik. Ini ngeri ini. Kenapa demikian? Karena Allah tahu memang dia berpaling. Ya. Dan makanya kita mesti banyak-banyak berdoa itu. Karena kita enggak tahu ini catatan takdir kita. Ya. Kita enggak tahu. Ya udah, kita banyak-banyak beramal aja. Supaya tadi ya as-sabab ya minna, dari kita. Wal qadar minallah. Takdir dalil. Mesti melakukan sebab. Fa amman ata wa taqwa sadaqa bil husna. Fasaniyassiruhu lil yusra. Ya. Enggak bisa kita ini lepas dari kebaikan. Ya, dan jalan banyak menuju kebaikan. Salah satu jalan ialah mulazim dengan ilmu. Senantiasa mulazamah dengan ilmu. Akrab dengan ilmu. Di situ kita akan tahu ini benar, ini salah, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat. Ini menjauhkan diri dari Allah, ini mendekatkan diri dari Allah. Kemudian kita dapat bi'ah lagi, lingkungan. Bi'ah yang hasanah. Ya. Al-ashab, teman-teman. Ya. Zumala. Ya. Yang baik. Itu akan terus. Yudhakirun. Mengingatkan. Woyuhadzirun. Mentahdir. Ya, memberikan peringatan lebih keras lagi kepada kita kalau kita belok ke kiri ke kanan. Nah, ini penting ini. Coba kalau lepas. Ya, ini sekarang antum semangat belajar. Coba pulang kampung sendirian. Ya, kira-kira gimana coba? Hah? Kayak gimana? Boro-boro tamatin usul salasah sekian kali, qaidul arba sekian kali. Ya. Nyentuh covernya ya udah malas. Nyentuh cover bukunya udah malas. Buka daftar isinya aja udah malas. Ya. Bukan begitu. Ini benar enggak? Nah, ini penting ini. Makanya terus selalu dalam majelis ilmu itu. Ya. Dan kalau udah bermajelis belajar lagi, kalau udah enggak ngajar, ngajar. Jadi dalam ilmu itu cuman profesinya dua. Mengajar atau belajar. Dan yang namanya mengajar pun mesti tetap belajar. Ya. Enggak ada yang ketiga. Yang ketiga ini pengangguran. Pengangguran dalam dakwah. Ya, enggak dakwah, enggak jadi mad'u. Enggak belajar, enggak ngajar. Enggak berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar, enggak berpartisipasi dalam dakwah. Ini pengangguran dalam dakwah. Udah. Ya, biasa jadi pengacau. Biasa jadi pengacau. Kalau enggak jadi pengacau, ya udah memang jauh dari agama, dari din. Kembali lagi nyungsep. Ya, ke habitat asal dia yang dahulu sebelum kenal agama, iya dan billah. Ya, makanya ini mesti ya, sibuk dengan kebaikan-kebaikan kayak gini. Ya. Mesti terus menjalin hubungan dengan teman-teman sesama pelajar, dengan sesama tulab. Nah, ini penting ini. Nah, kalau memang udah selesai nyantri, ya bikin forum silaturahmi, grup WhatsApp, saling sharing ilmu, saling bertanya, ya saling bertanya tentang kondisi, ya, aktivitas dakwah. Oh enggak nyungsep. Fitnah sekarang di mana-mana, perempuan. Ya, kita bakal ikut-ikutan. terutama yang viral-viral, Citayam Fashion Week, ya, itu kan mengalihkan fokus. Ya, banyak orang yang datang ke sana cuma mau ngeliat anak-anak alay. Ya, datang ke sana, datang orang sana, terus akhirnya ikut-ikutan nyentrik pakaiannya. Ya, pakaiannya. Dan banyak orang yang kenal agama di situ sebenarnya. Ya, namun terpengaruh oleh lingkungan, akhirnya jauh. Nah, ini penting ini. Kalau udah semakin jauh, hidayah hilang. Ya, fala talumanna illa nafsak. Kalau begitu enggak boleh salin siapa-siapa, kecuali diri sendiri. Ya. Pernah punya teman yang dulu kita lihat komitmen istiqomah, terus ternyata nyungsep, berarakan, berantakan, hancur-hancuran, bahkan lebih gila dari sebelum dia kenal agama. Pernah gak? Ada. Nah, itu harus jadi contoh buat kita. Bukannya kita merasa, oh, kalau begitu kita ini ada lebih dapat hidayah daripada dia. Enggak. Ya, bisa jadi dia nanti tobat, kita yang nyungsep, iya dan bila. Ya. Kan yang namanya kolbu kan bolak-balik, tapi kita jadikan contoh, pelajaran, hikmah. Pelajaran, bahwasanya ya, cepat sekali hati itu berubah. Ya, namanya kolbu, bolak-balik terus. Nah, banyak doa pada Allah. Jujur ya, jujur minta hidayah itu banyak doa. Kejujuran kita minta hidayah topik dari Allah, salah satunya adalah banyak doa. Ya, itu kejujuran tuh. Ketika kita berdoa pada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya. Allahumma inni apa? Misalnya kita berdoa pada Allah agar dimudahkan kita untuk beribadah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, karunia apa? Aku mohon pertolongan Engkau ya Allah untuk senantiasa mengingat-Mu. Bersyukur pada Engkau dan berbuat baik dalam ibadah pada Engkau. Kita mohon kecintaan kepada Allah agar Allah menjadi satu-satunya yang paling kita cintai. Ya. Kita doa Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Banyak doa dengan doa-doa yang semisal dengan ini, itu bukti kejujuran antara kita dengan Allah yang tahu, yang di situ kita memohon hidayah dan Allah tahu di situ. Tapi kalau orang enggak pernah doa minta hidayah, minta ditetapkan dalam ketaatan, merasa pede nanti juga bakal mati dalam Islam di atas sunnah, mati lagi nahzir orang, kan kokoh ya, bagus gak? Nahzir itu sebenarnya dakwah loh, jangan disepelekan. Kalau nahzirnya tepat ya, tepat ya, tapi bisa juga kedoliman kalau enggak tepat. Tapi kalau enggak pernah doa, ya udah, ini bukti ketidakjujuran dia dalam beragama. Nah, ini penting ini. Ya. Penting ini untuk banyak-banyak doa. Setelah doa, jangan cuma doa jabrian tuh. Ya. Ya itu apa? Mesti usaha. Jaga pergaulan gitu. Jaga pergaulan. Hindari hal-hal yang mendekatkan diri kepada kerusakan. Kalau perempuan fitnah yang paling besar, ya udah hindari. Kita ini jangankan kita, Nabi Yusuf aja enggak kuat kok. Ya, Nabi Yusuf itu tertarik. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Imratul Aziz tertarik pada Yusuf, Yusuf pun juga tertarik, normal. Ya. Normal. Namun Yusuf kan berdoa, ma'azallah, aku berlindung pada Engkau ya Allah. Ya. Lagi situasi begitu Yusuf memohon doa pada Allah. The face to face. Ditutup. Wa ghallaqatil abwab. Ditutup itu semua pintu-pintu. Pintu-pintu semua ditutup. Qala taitalak, kemarin kau. Apa kata Yusuf? Qala ma'azallah. Innahu rabbi ahsana maswa'i. Oh, ini berat itu loh. Ya. Kita mungkin enggak Bisa seperti itu. Sebentar nih teman saya manggil. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Wa aidan la yaliku bihi subhanahu wa ta'ala ayudi amalal amilin. Dan juga enggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyiakan amal orang yang beramal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Ya. Am hasibal ladina jitarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus solihat sawa'an mahyahum wa samatuhum. Ya. Wa mamatuhum. Kata Allah, apakah mereka mengira? Am hasibal ladina ijtarahu, apakah orang-orang yang berbuat kejahatan itu mengira? An naj'alahum, bahwa kami akan menjadikan mereka kal ladina amanu, seperti yang beriman, wa amilus solihat, ya, dan seperti orang beriman dan beramal soleh. Orang yang jahat itu bakal mengira kami akan perlakukan mereka sama seperti orang yang beriman. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum, sama antara kehidupan dan kematian mereka. Sa'amayahkumun, sangat buruk apa yang mereka sangka itu. Enggak demikian. Wa khalaqallahu samawati wal ard bil haq, dan Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, tujuan yang benar. Litu jazza kullu nafsin, agar setiap jiwa dibalas bima kasabat, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, jiwa tersebut kerjakan. Wahum la yudzalimun, dan mereka tidak dizalimi. Afana ja'alal muslimina kal mujrimin, apakah kami akan menjadikan muslimin seperti orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa, yang musyrik? Ya. Am naj'alal ladina amanu, ya, fa malakum kaifa tahkumun? Ya, mengapa kalian berbuat demikian? Ya, bagaimana kalian mengambil keputusan demikian? Ya. Kemudian kata Allah, ya, hadza jawrun, berarti kalau begini adalah kejahatan. Kalau Allah memperlakukan mukmin dengan kafir sama, ya ini kejahatan. Ketidakadilan. Yang ini yunazzahullahu anhu, Allah disucikan dari yang demikian. Ya. Wa yaqulu subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, am naj'alul ladina amanu wa amilus solihat kal mufsidina fil ard? Apakah kami akan menjadikan orang-orang beriman dan beramal saleh seperti orang berbuat kerusakan di muka bumi? Am najalul muttaqina kal fujjar? Apakah kami akan, ya, menjadikan orang-orang yang bertakwa dengan orang-orang yang fajir, yang berbuat maksiat? Istifham ingkari. Ya enggak. Allahu subhana la yudi wa ajra man amila salihah. Maka Allah, ya, subhanahu wa ta'ala tidak akan menyanyikan, ya, ajra, pahala orang-orang beramal saleh. Wa la yujazi ahadan, dan Allah tidaklah membalas siapapun bi ghairi fi'lih, tanpa perbuatan orang lain. Ya, tanpa perbuatan dia. Wa bi ghairi kasbih, tanpa usaha dia. Ya. Namun ada juga nanti yang namanya dosa jariah. Ya, dosa orang lain, dia diam di rumah tapi dia dapat dosanya karena dia punya saham di situ. Ada amal dia. Ya, yaitu dia memberikan contoh yang buruk. Dia mengajak kesesatan, ya udah dia dapat kesesatan. Mandala ala dolalah, siapa yang dapat mengajak kepada kesesatan itu ada amal dia, dia dalah. Dia mengajak orang lain kepada kesesatan. Maka dia dapat dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya. Minggori ayangkus, tanpa dikurangi dosa orang yang mengamalkan ajakan kesesatan dia. Taib. Itu berarti amal dia. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kalian tidak diberi balasan melainkan, ya, terhadap kejahatan yang kalian kerjakan. Fal amal kulluhu lil abdi minal khairi wasyari, maka amal, ya, itu semua untuk si hamba, apakah kebaikan atau keburukan. Wal mujazatu minallah. Ya, sedangkan balasan dari Allah fadlan, ya, sebagai karunia semata. Kalau si hamba berbuat kebaikan, wa adlan, sebagai keadilan. Kalau si hamba berbuat ya, maksiat atau dosa. Ya, barakallahu fik. Kemudian qala al-musannif rahimahullah taala wa kulluhum yataqabbalun wa kulluhum yataqallabun ya fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Semua makhluk hanya yataqallab, berputar berkutat ya pada kehendaknya, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, antara fadlihi wa adlihi, antara karunia dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Hai barakallahu fikum. Ya. Dibaca sini. Siapa? Sodik, baca Sodik. Apa? Sodik. Qala syarih. Qala syarih rahimahullah taala wa qulul ibadi la wa qulul ibadi la yakhrujuna anit taqallubi fi masyiatillahi baina fadlihi ala ahli ta'ati wa ahli al-khairi wa adlihi ma'a ahli al-kufri wa syirki wa hadha huwa al-la'iku bihikmatihi wa azamatihi subhanahu fala yajma'u baina al-mutadadati wal-mukhtalifati bal yunzilu al-asya'a fi manaziliha wa lihada min asma'ihi al-hakimi wa min sifatihi al-hikmati al-hakimu alladhi yadhi'u al-asya'a fi mawadhi'iha al-hakimu itu wa lihada min asma'i al-hakimu wa min ya, mubtada itu mubtada muakhar. Al-hakimu alladhi yada'u al-asya'a. Terus? Al-hakimu alladhi yada'u al-asya'a fi mawadhi'iha wa yada'u al-fadla fi ahli ta'ati wa yada'u al-adaba fi ahli al-kufri wal-ma'asi. Hada fadluhu subhanahu wa adluhu. Nah. Kata Syekh, kulul ibad la yakhrujun. Maka semua hamba dia enggak bisa keluar ani taqallub dari berkutatnya dia. Fi masyiatillah, dalam kehendak Allah, baina fadlih, apakah itu karunia Allah kalau dia berbuat ketaatan? Ala ahli taati wa ahli khair, bagi ahli orang yang melakukan ketaatan dan kebaikan, dan dia wa adlihi, dia enggak bisa keluar dari sifat keadilan Allah. Ya, yang Allah berikan berupa azab, hukuman, ma'ahlil kufri wa syirk, kepada pelaku kekufuran dan kesyirikan. Wahadah huwa la'iku bihikmatih, dan inilah yang layak bagi, ya, berdasarkan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, wa azamatihi, dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yajma'u bainal mutadadati wal mukhtalifati. Ya. Tabarakallahu fikum. Maka, ya, tidak, apa namanya, tidaklah tergabung antara mutadaddat dan mukhtalifat. Ya, tidak tergabung antara perkara yang saling bertentangan, yang kontradiksi dan saling berbeda. Tidak. Bal yunzilul asya'a, namun Allah menempatkan berbagai hal fi manaziliha, pada porsinya masing-masing. Ya, pada porsinya masing-masing. Kebaikan Allah balas sebagai bentuk, ya, karunia dari Allah. Kejahatan Allah balas sebagai bentuk keadilan dari Allah. Enggak ada kejahatan diberi pahala. Enggak ada. Ya. Adapun ibarah para ulama, orang yang maksiat, ya, kemudian dia menyesal, beristighfar, bertobat, menangis, itu lebih baik daripada orang yang taat namun dia berbangga. Ini kan kata Ibnu Qayyim gitu ya. Lihat, itu ada amal dia. Amal dia apa? Taubat. Kan diantara amal itu apa? Diantara ibadah apa? Taubat, inabah, begitu. Tangisnya dia. Nah, itu. Ya. Jadi bukannya Allah memberikan dia pahala atas maksiat dia, tidak. Tapi atas taubat dia, inabah dia, rujuk dia kepada Allah. khudu' dia kepada Allah, khasyah dia kepada Allah, khauf dia kepada Allah. Ya. Baik, walihada min asma'i, oleh karena itu diantara nama-nama Allah Al-Hakimu. Nah, hakim di sini ada dua makna. Ya. Ada yang maknanya yang apa? Yang maha menghukumi, yang satu lagi yang maha bijaksana, hikmah. Wa min sifatihi al-hikmatu. Di antara sifatnya adalah hikmah. Maka yang namanya Al-Hakim alladhi yada'u al-asya' fi mawadhi'iha, yang menempatkan berbagai hal pada tempatnya. Fa yada'ul fadla fi ahli ta'ah. Allah meletakkan ya karunia-Nya pada orang-orang yang taat. Wa yada'ul 'adaba fi ahli al-kufri wal ma'asi. Allah menempatkan azab pada orang yang kufur dan maksiat. Wa hada fadluhu subhanahu, dan inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada ahli ta'ah. Wa adluhu, dan keadilan bagi Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah. Dikshallallahu.